Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio Darussalam di mana saja berada. Banyak sekali ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran menyeru orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang baru saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Juga dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah. Al-ayah masih banyak juga ayat-ayat yang lain yang Allah langsung menyeru kepada orang-orang yang beriman. Pada kesempatan ini kami ingin sedikit menjelaskan tentang iman. Apa sih sebenarnya iman itu? Iman kalau kita melihat secara arti bahasa, iman adalah percaya. Yang dimaksud percaya di sini adalah percaya, setelah percaya mau melaksanakan terhadap apa yang dimintakan oleh yang dipercaya dan mau meninggalkan terhadap apa yang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh yang dipercaya. Kalau kita belajar atau mempelajari rukun iman, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, amantu billah, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikatullah, malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga, iman kepada Rasul Allah. Dan yang keempat, iman kepada kitabullah. Yang kelima, iman kepada yaumul akhir, hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan istilah lain, iman kepada pesten, kepastian Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang pertama, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud. Bagaimana disebutkan kita ketika kita belajar apa yang namanya sifat wajib Allah, itu diantaranya wujud. Kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, kiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Jadi setelah kita iman kepada Allah, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Meskipun keberadaan Allah itu tidak sama dengan keberadaan kita makhluk. Kalau keberadaan kita makhluknya, ini ada tempatnya di mana, keberadaannya bagaimana, sekarang sedang apa itu ada kalau untuk makhluk. Tapi kalau untuk Allah, keberadaan Allah itu bila kaifin tidak bisa digambarkan seperti apa. Sebab kalau ada orang menggambarkan bahwa Allah itu ada, adanya di tempat ini, keberadaannya seperti ini, sekarang sedang ini berarti sama dengan makhluknya. Kalau sama dengan makhluknya, jelas kalau kita belajar ilmu tauhid itu hukumnya muhal, tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul ingin iman kepada Allah dan selamat, ini kita yakin bahwa Allah itu ada, ya. Dan Allah itu sebagai abid, ya. Dat yang harus kita sembah, dan kita ini sebagai abdun, makhluk yang harus mengabdi, makhluk yang harus menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setelah kita yakin bahwa Allah ada, fungsi kita sebagai hamba Allah yang harus mengabdi, maka jelas kita harus mengabdi kepadanya, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kalau sudah bisa melaksanakan seperti itu, perintah Allah, apa yang wujudnya sholat, apa yang wujudnya puasa, apa yang wujudnya zakat, apa itu haji, kita laksanakan. Ini berarti sudah melaksanakan sebagian dari tanda-tanda iman. Kemudian harus diteruskan dengan kita berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ada perintah dan ada larangan. Kalau kita hanya mau melaksanakan perintahnya saja tetapi tidak mau meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka iman di sini belum termasuk iman yang sempurna, belum termasuk iman yang kamil. Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan larangan-larangan kepada hambanya, kita umat manusia. Semuanya tercantum di dalam Al-Quran dan dimantapkan di dalam hadis. Kalau kita memang kepengin menjadi manusia yang betul-betul beriman, mari larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Kalau Allah melarang wala taqrabuz zina, janganlah kamu sekalian mendekati kepada zina. Kita harus siap untuk meninggalkannya. Tidak bisa, alah yang penting saya ini kan sudah melaksanakan perintahnya, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji pun sudah pulang pergi berkali-kali. Ya, mungkin Allah itu akan memaafkan meskipun saya ini masih belum bisa meninggalkan larangannya, masih seneng zina, masih seneng judi, masih seneng ngerenten dan lain sebagainya. Oh, itu tetap pada hitungannya. Dan Anda masih tergolong orang yang belum beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kau muslimin, para pendengar Radio Darussalam di mana saja berada. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini kami mengajak khususnya kepada diri kami sendiri dan juga kepada kaum muslimin di mana saja berada, mari kita berusaha untuk bisa melaksanakan segala perintahnya dan untuk bisa meninggalkan larangannya. Dan insya Allah dengan ini kita akan menjadi orang yang selamat. Tapi kalau hanya salah satu yang kita tempuh, kita tetap menjadi orang yang celaka. Bisa kita gambarkan ya, kita hidup sebagai bangsa Indonesia. Negara kita itu lewat hasil DPR, musyawarah DPR, ya, itu mengeluarkan aturan-aturan yang berwujud perintah dan yang berwujud larangan, mengeluarkan perda-perda kalau di daerah, ya, menghasilkan perintah dan menghasilkan larangan. Kalau ada warga Indonesia, semua perintah dilaksanakan, tetapi larangan-larangan itu tidak diindahkan, bahkan tetap dilaksanakan, tidak ditinggalkan. Maka jelas orang yang seperti itu tergolong sebagai bangsa atau sebagai warga negara yang tidak baik. Contoh umpamanya perintah membayar pajak, ya, baik pajak bangunan maupun pajak tanah, rajin, bahkan sebelum batas waktu akhir sudah lunas semua, ya. Tapi apa dia meskipun sudah melaksanakan terhadap perintah, terhadap aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, namun tetap melanggar terhadap aturan-aturannya, maka orang tersebut tetap akan dicap sebagai warga negara yang tidak baik. Bukan hanya sekedar sebagai warga negara Indonesia yang tidak baik saja, bahkan orang itu akan dijebloskan, akan dijerumuskan ke satu lembaga pemasyarakatan atau akan mendapat sanksi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Jadi tidak pandang bulu itu orangnya pajaknya lunas terus, beli tidak melihat ke sana. Orangnya kalau disuruh apa kerja bakti aktif terus. Orangnya kalau disuruh apa membayar yaumi, kalau di Tegal ini ya, Kabupaten Tegal ini ada yang namanya yaumi, kalau suruh bayar yaumi tepat terus, bahkan besar terus. Itu tidak akan menjadikan seseorang tersebut, orang tersebut yang tindakan sehari-harinya melanggar aturan, kemudian orang tersebut akan diselamatkan, orang tersebut akan dibebaskan, dia tidak. Jadi tetap akan dihukum, ya. Pajaknya lunas, kalau dimintai bantuan gampang, kepada pemerintah juga menghormati, kepada lurah menghormati, kepada camat menghormati. Oh, ternyata pekerjaannya apa? Mencuri motor. Pada suatu ketika ketahuan oleh keamanan, akhirnya tertangkap basah. Bahkan setelah dicek bahwa orang ini sudah berkali-kali mencuri motor, orang ini tiada maaf, meskipun sudah dilaksanakan perintah-perintah pemerintah, sudah melaksanakan aturan-aturan pemerintah dengan baik, namun ternyata masih juga melanggar terhadap larangan-larangan yang ditentukan oleh negara kita atau larangan-larangan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Begitu juga kita kepada Allah, ya. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, mari tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah kita berusaha kita tinggalkan, kita berusaha untuk menjauhinya. Ini baru kalau sudah begini kita akan menjadi orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa anda sekalian kepada Allah, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali anda mati, wa antum muslimun, illa kecuali mati, wa antum, kamu sekalian muslimun dalam keadaan Islam. Artinya Islam itu tadi, iman, mau melaksanakan segala perintahnya dan mau meninggalkan segala larangannya. Dan sudah barang tentu kita harus mengucap lafal syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita sudah melaksanakan perintah, sudah meninggalkan larangan, tapi tidak mau menyebut syahadatain, tidak mau menyampaikan syahadat dua, maka itu pun belum dikatakan orang yang Islamnya betul-betul dan belum dikatakan orang yang mukminnya atau imannya iman yang sempurna. Kaum muslimin, para pendengar Radio Darussalam yang berbahagia, demikianlah sekedar membicarakan iman. Himbauan kami kepada diri kami sendiri dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang sebenar-benarnya. Demikian saja, mudah-mudahan dapat diambil manfaat oleh para pendengar semua yang pada hari ini mendengarkan suara kami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.